Antakhaduna wa takhaduna. Bismillahirrahmanirrahim. Waman asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha safitan alamu. Waman tisabani wangku asbaha iku tangi esok sopaman. Dakhola tekesi manjing sopaman fis sobahi in dalam waktu esok. Wang waktu esok li umurid dunya maring urusan dunya iku hazinan kok susah. Esok tangis, mikir utang, mikir rute dunya. Iku berarti fakot asbaha. Mongko teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng ala Allah ing atase Allah. Mun kabeh mlebu ning nggih. Pokoke tangi turu sumpek mikir dunya berarti sakhiton ala Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Lan ajaran kula guyu wis bener mun anjuran ngandel kula. Esok tangi turu wis guyu. Kenapa kok guyu? Esok sudah mau bojo wis. Oleh cerita mbek guyu, mereka nampi sumpek fakot asbaha sakhiton alaqo. Jadi wong tangi turu kok susah perkara donya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula suwon sanget wis. Wong nek sampean ngaku murid kula, pokoke urip ku tau sak detik lah, pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi wis ngopi ra popo. Nek senenge sampean mbek ndelok TV wis ndelok TV ra popo. Tapi aja ndelok gambare iku jenenge seneng. Seneng perkara gambare ora perkara pangeran. Dados niki kula kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek dhuwit santri 50.000 kadang 100.000 nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Mak kandhani. Duit ini haram bukan nyaur utang. Mergo utangmu sekakean, nanti tetapnya orang cukup bukan nyaur. Pokok ini gue ngopi, tangguh apa yang gue seneng. Dan gue tau didelok pangeran yang kerajaan ini gue tau seneng pangeran. Wes, aku seneng, gue wong elek, jadi seneng kan ngenteni, aku disuap. Terus penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoknya urip yang dunia aku happy, apa? Suatu saat nak pangeran takok, kowe tau seneng jeng ning dunya. Nate Gusti. Unate kula lali napa-napa nate, pokoke nate napa? Seneng. Mergi kula niku isin tenan nggih. Kula nggih bolak-balik di masalah, tapi anggar ape susah iku isin mbek pangeran. Isine iku kok sawangane iku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah atau semikir, pangeran piye to Abu Rizal paringi sugih rugen kok melarat. Padahal cara sugih rugen luwih maslahat to pangeran kok mbok warahi. Yo ora usah ngono maslahate wis ngene iki, pokoke maslahate wis ngene iki. Deleng-eleng nggih, pokoke kula suwun mbuh pira kadare sampeyan tau seneng mbek pangeran. Wis mbuh piye carane? Sepenting aja maksiat. Ya sepenting aja napa? Maksiat. Masyhur Nabi nak ketemu adike Anas, Anas bin Malik di adik jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar ku pas dolanan manuk. Kecara mriki kira-kira manuk gedhet, nuhur iku manuk cilik. Mati tetuwang isi ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki cung kabare manuk piye. Ya Umar ma fa'alan nuhur iku masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan nuhur. Di Nabi nu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathaku najahron min saati rahmatillah. Sumben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathaku najahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi koyo wis bener. Oh, banter pol wis bener. Sing kedua sing kira bener waya beku nasiron menawi adabi nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane apa dadi nak dalu sungkeman mek pangeran nangis eling dosa yen ngarepe wong akeh ku ora usah nangis biasa sing ceria mergo nak kowe sering nangis kesane ku ngeluh mek kodok-kodok lan nak dhewean guru malah perlu diobat no dadi Nabi ku wis pinter banget nak dhewean iku waya beku nasiron min khaufi adabi. Nak dhewean iku nangis mergo wedi adabe apa. Kok mau nak dhewean nak guyu malah. Ini penting kula aturaken karena Dewi Ibnu Abbas ketika ono santri-santri ning guyu terus ada yang protes karena kasratuddh ki tumidul qalba kalu guyu kakean iku marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsiriku guyu ning umurid dunya. Tapi nak guyu ning mergo puas aturane Allah niku malah dadi wali. Ini ku masyur Nabi nate khutbah mimbar ini ku kan sangking kayu sing buatan katus mimbar saniki. Mimbar ini Nabi sampean persokan teng Medina itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah sangking senengnya Nabi itu yatama yalu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan gue nyeritan dunia ku kayak pangeran. Sok ben langit itu sak minit di. Nabi yang nyontok langit di. Langit di depan kekuasaannya Allah mu ala di. Wal ardi ala di wal bahri ala di Nabi ku yatama yalu yaminan masih mah sampai saya nesof awal termasuk Ibnu Umar cerita aku udah mulai mundur wah tidak rubah perkara sahabat itu orang kacau nih semenang Nabi sampai hatta nakula laytahu sakitun di Rasulillah nanti terus-terus no mimbar ini di pangeran ora seneng ana wong nyifati Allah kok dingin. Wong kok nyifati duwe semangat kok nyifati pangeran dingin. Wah enake mobil seri baru, HP seri baru. Nyifati wae kemrocoh ngono. Bar nyifati pangeran kok dingin. Iku kan geblek tenan. Makanya aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku wis ketara, ora wali iku wis ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nak wali ku ora ngono, nak nyifati hukume apa semangat. Yes, napa? Semangat. Saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang ku sampai sahabat sing isof awal muni asa kitun huwa fi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubuh mergo Nabi goyangin nemen. Nah, mimbar sakniki kan kokoh-kokoh to nggih. Mbok khotibe kaya apa wis gak masalah wis. Nah, ini penting kula aturaken. Makanya masyhur itu ada seorang mubalig di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali jan satu-satunya Amirul Mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi teng di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubalig pidato di masjid nyeritani neraka. Wah, neraka iku panas. Wis wong dilebokne neraka ora bakal metu. Wah, neraka ceritane seru. Dahsyat. Wah, neraka itu apa? Dahsyat. Sayyidina Ali diparani. Diparani lereni oleh mubidatu. Atak jizu anwasi makhlukin misl. Oh nyifati podo makhluk eh gegering. Kena nyifati sing geger, nyifati sing gawin rokok. Mesti nyifatin rokok kok nganti dua saat gak ono sing iso lolos. Sing dahsyat iku pangeran rokok tetep makhluk. Nyifati makhluk kok gegering. Artinya kita ini biasa saja melihat neraka. Melebu ya, melebu aja. Nampen metu ya, metu. Nampen terus ya. Terus ya, biasa. Karena neraka, saya sampai saya tak bedai. Ben sekali-kali ngaji mbek wong alim. Cek waras pula. Saya ini apa yang bedai? Neraka panas itu kersane sapa? Allah. Terus neraka hebatnya ngono sing desain sapa? Neraka itu punya sandi yang insya Allah kita, selam, kita semua ini gak masalah masuk neraka. Dan kita kudu iman, wes kue yakin mau neraka lah kudu iman, wes yakin kan kue pede banget. Mereka pangeran itu ngilani kita semua tenegu. Kalla sofa, semua kalla, terus kalla lau tak alamuna, terus malah pas lah tarawun al jahil. Pas ilmu neto ilmu al yakin, pas wayai lah tarawun al jahil, mes wayai mau apa? Neraka. Begini maksud kula ngeten nggih, sampean kudu yakin nek kula ngene iki dawuhe Nabi. Neraka sing kaya ngono dahsate, kula baleni malih. Neraka sing kaya ngono dahsate jarene iso ngobong. Dan neraka iku lama nadijat juluduhum badalnahum juludan kaya roha liyadzukul adzab. Kulit wis sisat diganti meneh pun kuwabeh liyadzukul adzab. Wis larane pol neraka. Tapi ini kangge tiyang kafir. Tiang mukmin sing mlebu neraka disifati Nabi wa innan naro lam takul asar sujud. Sebagian riwayat wa inna wa ta'ala haruman nar an takula asar sujud. Wis kudu iman ra roh carane lah pokoke kudu iman. Neraka iku ora iso mangan ataros sujud. Wis kowe kudu iman. Bener sedina ning ngomong. Lah kowe nyifati neraka gegere ngono wong neraka dhewe ora wani mangan asaros. Kene dhewe ra roh. Misale Mustofa lah iso bayang nus kecemplung jebule batu e ku ora pebong. Lah anake ora iso bayangno dibuktekno pengira dobong pisan wong anake dandoni abdi. Aku ora tau bayangno bener kok ora krana sombong pengiran ku anut ndone kawulane. Nek sira bayangno wis rasa mlebu. Lah kowe wis bayangno ya wis mlebu ae wis kadung ndonem. Ndonem mlebu. Eleng-eleng ya. Iku jelas hadis saka delok teng Bukhari teng Muslim. Wa inna wa ta'ala harroman naro an ta'kulo athar sujud. Sebagai riwayat, wa inna naro lam ta'kul athar sujud. Neraka iku ora iso mangan athar sujud. Lah terus Syekh Imam Nawawi sing aran Masmuk mensarai. Asari sujud itu rata-rata trenyakan batuk. Mergo si marum fi wujuhim min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di batuk. Sak roh kula mulai dhisik ulama maknane alamat ku nur. Nur guys, pokoknya nur. Nur itu yura ireng-ireng ke sarah kula. Kalau pokoknya ngono. Tapi misalnya ono sing ireng-ireng ya luwih meyakinkan di bangku ya mus gak meyakinkan. Iku tau sujud tau ora mut ngene. Tau cara kula dadi wong fikih drengki Mustofa iku ora ngecap wae sujude ora dipetek. Ora napa? Dipetek. Mulane ora ora ngene iku. Ora sujud kok petek ora. Ora sah lho ora kok petek. Ndak artinya gini loh, apapun hebatin rokok, kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah teng rokok. Jadi kok ora doyan athar sujud. Lah coba asari sujud dari Imam Nawawi umume ulama darani mau bathuk tok mergo sing disebut ning Quran si mahum fi wujuhim. Kan disebut wujuh, wujuh itu ada asari sujud, Pak. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adza kama warada fi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi muga-muga ya anggota pitu. Piye-piye syarat saya sujud nganggo anggota pitu yaiku batuk, epek-epek loro, dengkul loro, kelapaan loro. Lah saiki kan mudak pitu. Padahal nak pangeran nyiksa telak milikso misale kelapaan tangan kan sing digo sujud. Gak kena neraka. Engko kan sa'id anggo mari basa Jawa malah ra. Iki jenis sa'id. Nah iki anggota apa mesti jenis? Lengan ya. Lengane protes Gusti, epek-epek tok ora iso sujud tanpa kula topang mboten saged. Mboten fair nek epek-epek e ayep, anyep kula panah. Piye kula ni penopang. Kan iso panjang. Engko gulu yo protes ndak tok mboten saged. Wong saged sujud ndas sing wonten gulu. Wis mbalah kok kaya ngono. Tapi kok ora ono hadise kok protes. Pokoknya seorang hadisnya itu neraka radoyan atar sujud itu apa lo? Neraka radoyan itu kudu iman sumpah, asara sujud itu yang baduk kok mbak gue terus ada ulama sufi, nafsiri asara sujud itu perilaku orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng nyak wong mukmin. Karena normalis sholat itu tanda anil fasyai wal mungkar. Jadi asar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandel kula sementara, nganti kok roh buktine latarawunnal jahim mau. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunat tu ada asiklah wanak tubuh maqaddamu wa asarum. Nggih tengene Yasin apa wanak tubuh maqaddamu wa asarum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu labet. Labet itu bekas. Bekas itu maknane nak neng perilaku itu sunnah, petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumil kiamah. Misalnya begini, ini rumah noy. Saya misalnya di bapak apal Quran terus mulang santri sing ra duwe ora iso salam tempel wis pokoke kiai dadi mulang ikhlas ora usah kompensasi. Akhirnya saya malu wis pokoke mulang ora usah arep-arep dikei duwe. Kalau kita berhasil mengasarkan begini, berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetap di rumah pangeran. Tapi sekali ke di asar baru, ngaji golek ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu, muridem ya di pikiran ngono. Mergo dididik ngono, sedurunge di watak ngono barek, dadi terus panjang. Nah, mulane ngendikane Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dhunubu. Masyur tenggene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dhunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane. Aja kok mati dosane ra mati. Misalnya kowe sing gawe pergemuan, kowe mati, tapi kan iku cek aktif. Mergo kowe pendiri penggemuan. Jadi lokalisasi iku sing gawe kowe, kowe mati, kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki, yo dosa terus ilah yaumil. Iya, mlane ele-eleke wong mati tapi dosane ra melok. Mati. Jadi beja-bejane wong mati, sak dosane yo mati. Mau sih tidak para pendiri mau, tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau yang pendiri-pendiri wau itu abot. Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane kena dadi Islam liberal, ora nulis buku. Iso wae kayak tua tobat dadi Islam khusyuk, tapi bukumu logika liberal kadung mbok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kowe tua tobat wis to. Tobat. Kowe mati tapi dosa angka. Gak mati. Mulane rasa ngarang buku kan bahaya iku. Mergo ndekne ngarang buku keliru, ndekne mati. Bukune cek dino. Jadi ya paham ya. Iku juga termasuk wanat tubuh maqaddamu bahsar. Begitu juga ning barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean seneng pangeran tenanan, terus sampean tanam ning anak ning murid. Ya padha akan saya dapat ganjaran ila yaumil kiamah. Itu kan sama diulang dua kali oleh Nabi. Man sanna sunatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil kiamah. Tapi ya sama wa man sanna sunatan sayyatan fa ali wisruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Lah itu jenenge wanak tubuh maqaddamu wa atharu. Dosa itu ya ditulis lan sak bekas. Amal apik ya ditulis lan sak bekas. Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Ya serarus, pokoknya Nabi ngendikan nar iku ra doyan asari sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini. Ora doyane iku jajal apa min awalil amri ra doyan? Muga-muga min awalil amri ra doyan. Dadi bareng rokok roh kowe, terus kowe tahu sujud makmum Mustafa. Oh Gusti tahu sujud mboten doyan kula ampun mriki. Wah, bejo nang kene. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong men mopen sekakean dosa iku. Ya men neraka ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetep lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asaris. Lani adinu ar-riwayah, ya agama itu riwayat. Nak Nabi ngendikan rokok lamangan asar sujud, ya gue kudu yakin rokok lam takul asar sujud. Gue piye carane kita laros. Penting gue ngekeh-ngekeh no sujud yang pengira. Lani wonten Sarifah, Sarifah gue alim jenenge Sarifah Aisyah As-Siddiqiyah. Ini yang diceritakan kita Masyar Urawi. Ini gue nak dongong itu. Ya Allah, jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha illallah akan saya tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha illallah kok diobok. Lah ya kowe iso mbayang no makhluk ora sopan mbek pengiran. Lah ya ngono kalimat la ilaha illallah kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Lah saking beliau yakine kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ora doyan. Neraka iku makhluk, Allah iku khaliq. Kok iso makhluk doyan sing berbau halal. Kok doyan? Cek oleh rasopang. Normale ngono. Wis kowe kudu yakin anggere wong dhe iman sing rokok ora do. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lah iku masalah. Akhirnya ulama bakas husnul khotimah suul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah rokok ora doyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada qulhu, ada kalamu. Salah sak goblok-goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu setidaknya kulhu lah. Wani neraka mangan kalamu. Ndak berani. Ini penting ngaji gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didawono ulama. Yo ora iso kan neraka. Neraka mangan asari sujud lo bayangno lah neraka ora wani. Coba saiki neraka dasate ngono iku ak mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe di aturan cung kowe aja doyan wong sing tau sujud. Lah iya ora doyan selawase mulai awal apa ora doyan ngelut tapi doyan ngicipi. Ketoke ya sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu. Nah. Tapi nak ngicipi tok kan sesuk dilebah anger suwi-suwi ora doyan kan. Mosok ora doyan suwi ora dilepe-lepe kan ya nek kan ya lara dhewe. Mana kita kudu yakin nak radoyan pahit sesuai kan? Dilepe. Lah mulane cara kula-kula yakin anu yakin nak wong mukmin mlebu neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan. piye dawuh Nabi kowe kudu iman wa innan nar lam takul atar sujud. Sebagian riwayat luwih ekstrim wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari an takula atar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Lan kula suwun nak sujud iku sing tenanan wis pokoke dinikmati sujud. Nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mun anjenengan ngandel kula, anggere sujud nggih kudu yakin wektari. Wes aku fase kelah. Kowe ora usah ngaku fase, aku wis ora kadang santriku ya mbok tawaduk tapi ujug. Wong fasee terkenal ngarep iki iku yai kula nudang fase. Wis ora. Iku ora tak iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fase matur kiai sawangane tawaduk mbahmu fase wis terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Kondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin wong fase kowe wis masyhur. Ada di maklumat no. Paham ya? Ya ini podo ae ra usah ngandani podo ae nang ngono sing biasa wae. Piye-piye ukuran nggone Quran iso mben iki ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsar mung sitok. Wa yut'auna ila sujudi fala yas tatiun khosyatan absaruhum tarhaquhum. Jadi sebab ning ora-ora mahsar ono tes-tesan. Ruhin sujud. Iku nak zaman ning donya ruhin sujud dira ikhlas. Pas sujud iku dekne koyo blabak. Terus kejengkak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tau sujud ikhlas. Ikhlas pokoke tau sujud ikhlas. Niku mboten kejengkak, dia saged sujud. Mun nangger dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesane iku fala yas tadi. Jadi dites sujud dekne gak mampu. Mane latihan mulai saiki. Latihan napa? Peragaan napa? Sujud. Tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Wong saiki salat kok yoga. Fungsi sujud dari prada kumpul kono lah ngalir roda terus aku ya sumpek ape engkar iku aku yakin salat itu gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan ape percaya kok fungsine salat kok senam yoga lha nek kok agar takoki Gus tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene ngene cara jenengan setuju to ora aku wong alim ora biasa plang-plang kaya ngene. Nak kowe ora percaya berarti kowe ora yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan dari segi itu kita percaya. Tapi kowe nak percaya akan salat itu fungsinya kaya senam yoga, yaiku fungsinya kese. Kowe rido salat mau fungsinya kaya senam yoga, iki peregangan iki opo-opo. Aku yo bingung nek ora. Pasti peregangan. Yo wonten ana seminar yo bayar. Lho kula nate teko, wong kula niku peneliti teko. Wah, semoga alim diomongin ini bingung kabar. Tapi kalau setuju, setuju ini ben wong ro nak sing digawe pangeran ono hikmah. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsine koyo ya koyo yoga kan koyo. Kita tau senam yoga, Mas. Kowe kuno ro. Olahragane ndekne masakno bojone ora inalah wene loro diune. Jadi kaya yakin ya. Mulane kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang iku ora kok nak ilmu dohire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate ya kadang-kadang anut. Nah, ilmu dohire ya anut setiap saat boten napa-napa. Nah, cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal khata mastatu yaqinan tu masyhur. Ngendikan makanya semua toreko itu sanate ning Sayyidina Ali. Iku khas Sayyidina Ali ning Hasan Basri ning Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal khotou mastatu yakinan. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya tidak akan tambah. Tetap iman saya stabil. Kenapa gak tidak tambah? Karena logikanya Sidir Ali, fa'inar robba wahid. Wa dunya biadillah, wal akhirah biadillah. Ar-robbu wahid. So, ben trenenya akhirat podo. An-nar makhlukah. Wal jannah ya makhlukah. Wa siwa Allah makhluk mudabbar musakhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia, Allah khalik kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur kita musakhir. Setelah di surga pun, setelah di neraka pun, Allah musakhir yang ngatur, neraka musakhir. Surga musakhir. Mulane kula ning darane Mu'tazilah jan goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong lebokno ruhe ning swarga, wis kadung mlebu neraka ra iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ra iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nek wis mati amale entek. Lho iku bener nek amal yo entek, blok goblok wis mati ora iso amal. Nek wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wis mati kok sedekah cah cilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmate Allah ora iso entek, blok goblok rahmate Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok ora usah mati, setruk wae wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama, ben ngerti. Ayo sapa sing muridku ayo karo Mu'tazilah tak neraka. Lho nek ngamal entek karoan mati kok kon iso amal, lu cah cilik yo roh, tapi nek rahmate Allah la tangqatiu, ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat ujek pangeran ta ora ayo jawab. Apa nek Allah pangeran Allah ning akhirat terus berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani gedaran ingun, kafir. Mungkin benar Sayyidina Ali, fa'in narobat dunia. Allah warobal akhirah, Allah arrobu wakhir. Lho kok ini akhirat tambah imanem tambah? Coba, coba ini akhirat imanem. Kau coba dong, maksudnya ini akhirat darani Allah. Rabbun kan? Darani swarga. Makhluk. Bedanya apa zaman ini dunia? Sami, malah Sayyidina Ali kan, lauki sifal khotok, mestat tu yakinan. Bok coba ini akhirat lah, iman kurat tambah. Maksudnya kan, standarnya masih sama pakemnya sama. Lah mane wong kok ora yakin syafaat itu saking gobloke wong susahnya apa sih? Iya kita amal kita selesai wong wis ora iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tangqadi wala tafna wala kada wa kada. Rahmati Allah tetap abadal. Enggak bisa selesai. Mulane kowe kudu yakin yen neraka Allah aja selawase, mau diterusno tenan mbek pengiran. Kowe yakin nak rahmati Allah bisa mengalahkan neraka. Lanu masyhur ono ulama kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Nah, ulama ra salah. Ahli ibadah dene khusyuk ra tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat, ra tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80 tahun. Protes dene. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal ngamal 80 tahun iki swargane 80. Sing selawase iku rahmatku. Nak ngamalom terbatas. Luwangis. Nggih pun Gusti, sakniki kula yakin Gusti swarga ngrahmati njenengan jare pengen. Aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Piye gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita. Kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun. Kan? 80 tahun ae dikurangi ruhin masa puber pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusuk wis kadung utange akeh. Ora kan mas bulet. Coba ayo cilik, cilik ora apa-apa kan yo. Puber pacaran gitu. Terus omah-omah nerantara bojo anak. Wis dosa tok iki. Pas tuwa khusuk utange kadung akeh. Nyaur sakang ilang. Wong utange bojo yo utange, utange anak. Pas sampe tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misalnya kowe zaman nom mestine iso sujud metek tenan. Wis tuwa pe metek kowe ora iso. Artinya 80 tahun itu dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kena berang tahun kan, ngamal kira-kira setopo pangeran. Ono rong tahun. Hei ngono kok api bogo mlebu swarga itu modal apa coba? Mbok yo wong mikir. Lah saiki mahasiswa rata-rata do seneng mendapat Mu'tazilah. Jadi alasannya cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ra cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo wis kiai sering dibantah. Kan gak lucu, Gus. Orang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah gak bisa amal. Kalau gak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono iku sapa lek jog-jog aku ya ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaraté opo? Kudu kerja. Saiki misalnya kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ana sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kowe hasil kerja mesti dikeki wong akeh endi? Ora dikeki wong. Lha iya gak kok kerjamu. Ya ta. Lha nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Berhubung rahmate Allah jembar ya. Ya urip ae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus akeh kok urip. Prestasimu mbek rahmate Allah akeh iki. Kabeh wong wedok sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wes kok edae ngono. Tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmate Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo sing makmur, sing gajine tetap, sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafak kan ambek bojomu. Mergo rahmate Allah. Wah, kula sering. Wah, guys. Kula ora duwe santri di kadang wali murid ya kadang ya kurang ajar. Gus anak kula niku jenengan bilane bojoku sing jelas. Sampe ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar ndekne dhewe ra jelas kok yo mantu apa? Lah yo tak apa jenengan urip bujel lah mudho ra jelas yo. Biasa mawon sing mesti jelas rahmate pangeran. Liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nak ngendikan ngoten. Tapi aja diblinter kaya kasusnya Pak Quraisy wingi. Nabi jannate ngendikan cung layat khula hadukum al jannata bi amalikum. Kowe ora bakal bisa swarga ngandalo amal. Sahabat yo lek takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala ana aku pun demikian. Terus Nabi nerusake dawuh illa ayyata ghammadan ya Allahu bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat Allah. Sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kuwe bercak-bercak koyo puber tau utang ra nyaur tau kok ae tau. Duit masjid kadang tinggu. Kalau orang tinggu, misalnya rugen di dalam pengajian masjid. Urunan narik orang kampung sungkan. Kah masjid tak wes, kayak no bisa roh. 500,000 dijubuk no kas. Kok gue yakin halal lu biye? Mau ngamal ini ada di kandang masjid. Sebelah di kandang gue bergombal. Kalau gue sering kentak kok pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kayak no balik asal tau ora. Tak jawab angsal umari fitnah, tak jawab raoleh itu malah kok nari itu ngotong-ngotong. Ya segini wae, kayak no wae tapi rasa yakin halal tak haram. Kok gak ketemu pangeran, tapi tak jawab lagi bingung. Perkara ini ngadepi pangeran lebih gampang. Allah biaya rahman rahim, ngadepi itu lebih gampang. Ngadepi ahli fikir repot, tapi bingung. Iya kan cara ahli fikir kan, amal yang masjid, ya unsur rifa atau insorofalil. Masjid, misalnya amal wong nyumbang ning kas masjid iku kudu rivalil masjid. Dadi nek duit kas masjid digum balik ora oleh, wong balik kok gak masjid. Paham ya? Tapi ana ulama sing rada modern, masjid wa masalihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid, maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi iki rada sekuler, ulama sing rada-rada ngene iki rada sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti, nak ganggu kas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000 kan malah ora karu-karuan. Malah tak omong, ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Engko nak ketemu pangeran aku sing tanggung jawab. Ya jenar kok kedel, aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwi api di bangku kuwe dadi aku luwi. Iku masyhur Sofyan As-Sauri kok ape kapundhut nggih guyonan ngono. Kok muga sing isap aku gak bapakku. Orang sebenarnya asalnya guru ni Imam Syafi'i. Ane negara Ikhya itu ramadhan ibu arba'ah, tapi madhab ibu khomsa Ikhya itu merilis madhab setelah madhab 4 tu. Al khomis madhab Sufyan apa asalnya. Tapi ilah anahu indarusa. Tapi ini sudah habis karena enggak mudawan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu tidak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah, aku jangan. Nak pangeran aku api ya. Aku mulai cilik ya sering salah itu tiga iman. Ya, bapakku kadang aku salah itu tiga iman. Nah ternyata Sufyan As-Sauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus hal hasab wa binafsih amala ikati. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar untuk Arab itu lebih. Ketika saya dihisap, yang hisap Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, lah binafsi. Allah menghisap dengan diri sendiri. Wah Arab itu guyu-guyu ngakak. Wah baguslah kalau gitu. Guyu ngakak, baguslah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulia itu musuh wong do'if. Itu disepuro. Kan ya orang lucu, wong kuat tak musuh wong do'if. Baguslah itu. Tapi kemana? Bagus. Tapi apa kata Nabi Muji? Kau nak upun roh, wong sing seneng swarga ya iku. Jadi dia ini bunyi. Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fa'inal karim idharu azalatan yakfuan. Karena wong sing lomo, sing abian, naruh kesalahan itu, anaknya kepengen nyepu. ke Allah itu karim, terutama karim itu gampang sempurna, hisab binafsi itu cocok. Nah kalau ya urun, kalau kok ketemu orang fakih, perkara duit gue salam template bik mubalek, oh geger, sopah sul masai. Tapi nak ketemu pangeran kan, aswa aku suka, ha duit samono, ben. Jadi ngadupi pangeran itu lebih gampang, yakin. Orang kok krono kita nyepelek, no, gak saking husnudon kita, jadi apa kan lebih gampang. Aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku, sepuro pangeran gak gampang disepuro pangeran. Karena ya memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah. Yo gampang betul, mang nyatanya gampang. Wis adine yusrun betul. Mana wong Arabi takok, "Ya Rasulullah, hal yadhaku Rabbu?" Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam jare Kanjeng Nabi. Terus jawab wong Arabi mbek yo, "Lan nak dima min Rabbin yadhaku khairan." Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Gak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi, itu ditakwil apa ndak? Napa ditakwil apa ndak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho, karena kita gak boleh membayangkan Allah kayak mah semacam macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya gak usah ditakwil. Isa Allah guyu ben guyu, cuma ya guyune ra kaya kita. Allah ditangane ben ditangan, tangane ra kaya kita. Jadi cara mazhab Salafi ra enggak usah ditakwil tapi tetap tanzih adisibi tetap Allah itu mukhalafatul ilhawat. Karena kalau ditakwil keselenak wil. Ayo jajal kiai sini ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki maknani. Wa ma qadaru wa haqqo qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saya maknani itu. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nu nganggo tangan tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini. Ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan jari Mustafa, oh, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya rapopo. Kena mana nih? Lu banyak di Quran, ada lagi misalnya Nabi Musa di Dawi Pengeran. Wa alqaitu alaika mahabbatam minni walitusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna'a lan supaya digawe sira ala aini ben jenengno mripatku. Saat aku gaya kue, tak gue delok-delok. Apain aku itu senang. Kan rawan tasbih. Rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan. Mulanya kulon itu. Ini fatwa kulon. Fatwa kulon terbuka. Kulon itu sering cerita tentang santri-santri kulon tentang sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafad Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ngendikan Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih, nek Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok aja oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafaz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul ilhawatis. Bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata neng Quran ono ayat ya duwa hi fauqa aidihim. Paham ya? Misalnya wassama abanainaha bi aidin. Nah, apa maknanya wassama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidin. Eh, maknanya aidin apa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah maknanya orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Salim Mustafa, oh tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini contoh dong. Mosok Mustafa sing jegoten tanganku, kan yora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya Gus Bak. Mungkin tangan kiri nih. Bukan itu Pak Sute itu yura kok terus tangan kan yura. Maknanya orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga. Ya sama seperti intelijen yang disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lingunnya kok geger. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok gege. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuatir ngrekayasa Qur'an. Kok kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Misalnya Rufin utang duit Mustofa Mstikang nyambut artane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Anak muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekel tok nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Rufin, Ken nyileh HP-ne Ken tak gone SMS Mustofa. Nyileh apa jalo? Lu cangkem elek. Saling nyilas sepeda motor terus kaya pengen ini model sok disebut Ken nyambut sepeda motor ini nyuwun bensinnya mergo nyilas itu tarifnya sama Abah Poil ini kahanannya tetep nak kalong jenengnya aja masa apa yang ini Ken aku nyilas sepeda motor ini jago lejo zuhud kok goblok nantimu kadang-kadang mulanya jari saya dinali ngono inna minal waro'i suhton kadang sebab waro'i gue malah digentaini pangeran. Jadi kadang-kadang gue maksa waro'i malah digentaini pangeran. Yo ceritanya ada sahabat nemu kurma sitok ning ratan sitok siji gak wani mangan, khawatirnya sing duwe gak ikhlas mbak Siti Nali dijubuk, pangan kena rabu, iki waro'i sing nak kue orang lakoni malah digentaini pangeran. Mereka logikanya gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waro'i. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin to wae Mustofa. Toe wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokromo. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan gak mungkin wong Jakarta baleni meneh ning Wonokromo mbujuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma toe kurma kuwi wis gak sumpah. Kita kudu husnudzon, nak pemilike iku wis murid, murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab. Nak wae wong mukmin ben piye tau mangan rezeki sangka wong. Nek kadang wong alim kudu tau njaluk. Senajan to ojo sere. Ngiling-ngilingan ngilangi sombong. Mulane nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal nabi ku melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas ku motive ora waroki tapi sombong. Moh buta wong li. Uripku kan yo angel tenan kowe dinafsu. Tapi nak kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditakluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mbek wong. Mulane nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang njaluk. Yaitu duduk perkara nak njaluk iku didik saling tanggung jawab. Nak ora njaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong jogeman jaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jadi wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang, ya ben nyumbang. Semuanya jadi tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda. Beda dan dalam konteks yang beda. Nah jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rito. Lho ke nyongko wong mukmin ra rito cek seudoni. Rumang samu dunya sing lumo kuwe tok. Iku lak berarti ke darane wong mukmin sak donya medhit kabeh sampe kurmane ceblok dipangan gak. Lha saiki bayangno wong mukmin medhit ku dosa ta salah. Faham ge? Faham ge maksud? Lha cek elek e waroki wae kok sudur sak donya. Dadi wong kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong nabi kok ngono umumno nak mutamawal. Mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekik lan separuh ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine cek tak rokok iki tekik kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek. Ora usah ngono. Sang rokok wae. Suwane-ane. Mulane masyhur ngendikane siji inna minal waroi suhtun. Ana waroi sing malah digedhingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gak sab iku ya penting. Nek perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gak sab mergo suudun yo nak sandare tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mok perkara sandal. Nah, engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil bopo andalan dak kok kotak kok jupul. Lah iku. Tapi nek sandal jepit ning dalan-dalan kok digurar itu buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana makruf, makruf sesuatu yang dikenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'atoh. Mu'atoh ku ulima ridho. Dadi nek jual beli, iku misale ben HP iki tak tuku 1 juta. Oke, Gus. Terus jual beli nganggo se. Tapi nek gedang goreng utawa kripik, aku marung ning nggone ruhin. Yo ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen, kali aku Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan kripik? Lah kripik piro, Hen? 1000 Gus, bayar nek. Terus piro, Hen? Kecangkeman. Lu mesine nek cara fekih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo bolak-balik kok itu, jual beli orang akad, nyolong melanggar aturan nyolong, mau di depannya. Ayo apa oke? Okay. Jaluk jelas wong ini niate, adol. Satu-satunya sah dianggap bek mu'atoh. Mu'atoh itu ulung-ulungan tanpa sehon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Malah jari Fathul Mu'in, waqala ba'duhum bisikhatil mu'atoh wa yajri dalika fi sa'iril ukut. Semua akad juga sah mu'atoh. Yo karek ngukur awakmu, misale ki lagi rukun mek ruhin, enggak sab sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wae aja. Kan iso diukur. Misale aku nganggo sandale ruhin Mustofa, wis pede ae kan gak ono critane murid digo gurune gak gitu. Wis ngono. Dadi wong kan ya biasa masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu adanya ada bubur yang miliknya Bariroh. Nabi itu kan cerita dalam dua, yang lanang Anas yang putri Bariroh. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun dadi candalem putri Bariroh sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, "Innaha li Bariroh wa hiya laha shadaqah." Ini untuk Bariroh dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama shadaqah. Karena Bariroh itu candalem terus kadang wong Ansor usahake candaleme Nabi dikasih. Ya samalah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati candalemnya Mbah Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama candalem sampai sekarang karena dulu yang kangelan Erekno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian candalem itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamu. Tamunya beliau kan banyak, enggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu kalau sama candalem dulu sering ngasih. Tapi apa jawabannya di hiyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirane sahabat nang ngekeki Bariroh mesti sedekah. Mosok ngekeki aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariroh tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Bariroh ya pasti ridho. Yang memberi juga pasti. Kalau enggak jadi yo kan yo misale ruhin yo gedeng tenan lho misale ruhin yo gawe teh aku bariku ruhin ning jeding. Sebab apa nang jeding suwi ra tak ubi-ubi kan yo malah lucu. Wis ubi ora sak pamit udi teh ora mbok. Ora iso terus iki ngenteni isine sik. Duwe. Iku goblok yo nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh lucu. Duit hidup dan mati. Apa kan duit hidup dan ora oleh bojo tanpa pamit. Tapi bungsu sing sepele-sepele. Namu ato itu yajri fi sairil ukut. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene numpak bis. Ayo saiki sing waroki sing suwe tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayare kadang estuk Magelang. Apa menen nak bis gak patas? Bayangno sira patas. Kene numpak Kogiwangan. Kula sering ngiri numpak Kogiwangan. Kok gimana bini Semarang, kadang ditarik itu semestu secang. Terus kue numpak ke Yogyo secang itu gak sap apa nyileh apa biaya jajal, aku takut. Diarani nyewa orang bayar, ayo. Diarani nyileh itu kira bayar orangnya ngamuk, ayo. Nunut. Kok kira-kira orangnya yang ngamuk. Lah itu sanggupnya ijaroh mu'atoh, apa ijaroh? Jadi ono bemu atau ijaroh, artinya maksudnya akhir numpak yo ape ubal. Kowe yo wis siap-siap bayar. Wong e lah kondektur yo ngerti. Nah wong iki engko Jajal misalnya kowe min awali lamri kodo. Pak pendeta Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Wis diawu bisa apa? Bam. Mbok yo wong ora usah sok warok iso zuhud. Kulo sering ketemu warok iku lho mboten ate. Mboten sesuai akad syariah imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lungguh aku ngekek lungguh ge salam tok. Terus kayak mau wis ngombe teh kok mau ngrumuni mongko. Iso wae aku ora ngrido aku. Sesuai muni, lah jenenge kiye mesti ridane. Lah mas yo ora kiai, asal wong mukmin roh barang sepele yo rido. Sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras luwe akeh timbang sing ora waras. Mane wayat ceritanya fi sa'iril uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athir di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kula aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000, bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone muato. Kadang kena kentel, kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara. Lah mulane nak koyo ngono iku kaya kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misale ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus amen tokak takok kan diarani kecangkeman. Mbok yo wong ku mikir ngene kok ora ero ngono. Paham ya? Mung kula nate sasareng dolan teng kula-kula rene nate kontrak teng Kauman. Jajan itu mulai, jadi sanggup saya ketahui rumah tante gue bakso yang kejupulai, walhasil jajan itu papan, tapi itu mulai moron, kosusan kukus, itu harto, piro orang mulai, gara-gara bakso, tapi umur kalau dia pede, maksudnya saya ketahui sebuah gini, jupulai jajan itu papan, tapi itu mulai, wah, serepot, jadi eleng-eleng ya, boleh nyamu atau itu rukhsa, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnen fahis, kerugian yang buruk. Gengge to misale koyo Mustofa enggak sab sandare ruhin, nyongkone jek akrab. Jubule cek wis gedhe, wasem. Kan salah duga. Koyo kowe lebih bojomu, pas rukun kan wekku yo wekku Mas, wekmu ben jubule kowe jupuk duwe bojomu pas rukun. Wek bangmu. Wah, salah duga jubule. Kan yo lucu mbek bojo men pamit terus kan yo. Lucu. Paham ya, itu hebatnya sara itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai seho. Tapi kalau sudah mu'atoh ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane di illa antakuna tijaratan antara dimingkum. Kecuali jual beli yang saling rido kaya ning warung ya enggak usah akad rapopo. Asal terbukti saling rido tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Bae mesti rido wong jelas sampe mbok bayar. Nah, mustarine mesti rido nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2000 2000. Nah, mulai masalah kan baek naripe fauqa samanil misli biasane 2000 berhubung mung monco dikentel 5000. Utawa baeke sing kecewa, misale ada rukir gak di duwe. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, mang gedang goreng 5. Es teh jupule muni utang. Iku yo kasus, mergo wong adol kowe entuk dhuwit, jupule akeh muni. Utang. Lah iku kasus kin. Nah utang kudu jawab di depan perkarane. Paham yo. Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso wae mustari ngrugekno bae. Mulane muke nyontokno, kaman istara muajalan tapi dengan gaya halan iku haram. Dadi misalnya ke marung. Kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. Waktu teh akhlake sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang. Pak ngombe. Mangan Pak iwak ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah. Nah, utang sing sopan. Ngampunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi saya mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sih sopan kan yo, jadi sopan di depan loh. Tapi nak halan yo, melihat lalas, melihat arang-arang kayak orang oleh. Kalau nanti ada nih tiang api-api dibantah. Jadi uang orang sambil leting. Jangan ram letes mulio, sawat diram letes ram mulio. Kalau ni kalau kadang uang awam cek cerdas, kalau bola balik kalah be uang awam. Lo nu ditonggo, temra mental. Nak tukaran betian betul bendu. Ini ku nyata. Uang-uang resah, kalau lo kan ngandani tak kandani, tapi kalau hormat. Karena tukaran rasa gue bendu, ini ku mari uang peti. Jadi siapa yang? Jenengan kiai gus uang ngalih, rasa gue bendu, uang peti. Awak uang. Awak uang ngawap, agak gue bendu uang rapeti itu aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba. Orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Cari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bedo wong wis wedi lha kula. Wis bingung. Bagus. Akhirnya terakhir. Yo tapi tidur aja aja bedo kayu-kayu. Gedhe beda tajam am. Saya iki wis rubah kayu, tapi sementing tak kandhani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mah gara-gara di pengalaman itu, ada putra ki besar, ono santri ku ning pondok iku nak di loro wong misale turu kok diinjek nu ngamuk. Wis pokoke bocahe temperamental. Suatu saat dikandani Gus Mang. Gus Mang ngandani. Kowe iku dadi santri sampe wong sing sopan, kok idek ngono kok murid-murid. Jape malah ya. Jenengan Gus Mang ruang wis sopan, dadi kudu sopan mbok liya. Aku ora ora rasane disopan. Dadi wah. Kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Lan kulo ora roke terus katokan cekar kambinan rokokan kalau kidul. Wis bagiane ngene iku rasa bolor. Ngene iku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak kambinan gini yo. Deloki wong liwat. Seweneng ngene wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak niku, bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering nak teng des, sering mlampah-mlampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi, ben ngopi rokokan jegrang niku warung. Wis kandha santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Ali Ali. Ngomong kok penak. Kiai isuk-isuk jek wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kawulane apa. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep-arep swarga lan arep arep apa. Ya ben marung. Berita itu ning donya wae muga-muga entar rahmate pangeran. Dadi kula nu dididik bapak ngelan kula nu nak ana santri mlete bule tu tak bar. Bagi ambek alim ra alim, bagi ambek sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gedhe. Terus bagiane ambek apa ngawam-awam nak ra esuk esuk marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai ngene. Ora usah kok komentar iki hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat, nanti mergo ndek tabungan kuwi sedo ora ditabungan. Kowe kiai sing salam tempel akeh kuwi ora ono sing salam. Embo yo wis barno wis. Sanggepe wa rahmati wasiat kullasis. Allah rahmati iso ning sapa wae. Kiai keduman mulan, keduman ngopi. Sing rohin keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. So ben ra kena sisa apa ngopo? Lali. Loh lali ora kena sisa. Coba sing nagak kowe tenanan, lha aku tuh ra sahur lali. Asal lali tenan gak kena sisa. Tapi carane lali ojo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya, jadi kalau suwun is pokoknya urip sing gampang ya, mau coba bulet-bulet teman. Mergo sekali ke susah, orang gak gampang tuh nyamal ke fakot asbaha sakhiton alaqwa. Jadi wong esok tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton alaqwa. Berarti orang seneng pangeran. Kue seneng jadi wong orang seneng pangeran. Mulai saat ini ke Allah suwun, kue nanti urus seneng ngopi ya ngopi. Nah saya mau ngidari bujo, ngidari bujo. Jadi masalah hati ngono lah. Dibangi esok-esok tegang es, metu es. Karena menghindari konflik itu ibadah, ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ana ulama sing itu jenenge dari tanggung jawab. Mas yo kene ning kono tetep wae klothokan. Kadang-kadang ki fekih yo keliru. Tapi nak mire sangko bojo wae brojo kan ngene tanggung jawab, Gus. Ngindari tanggung jawab nek adine ndek dhuwit ana sing dikekno ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Tetep ora ndek dhuwit ngono kok. Nah artinya potensinya kan mau konflik kan? Nah, ngindari konflik iku ibadah. Anu kula seneng nek ana papa esuk-esuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek esuk kok ngopi lho, Lek, gak digaeno bojomu." Digaeno, Gus, tapi oleh nyukur duer. Kula seneng beda wong awak-awak. Nek ning warung gak, Gus, pembeli adalah raja. Sopan. Aku kolah kalah bawa ngawam. Mulanya termasuk orang cerdas, tapi bawa ngawam rata menang. Kau dalih jujur, dalih kejujur. Jenengan bawa ngalim, serasa gue berdos dihormati lah pula. Tapi ojo tiru, ibu gak bener. Ojo tiru juga gak bener. Tapi ya solusi supaya wibawa ya. Tapi nak beda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna utawa maknane ngene. Man desapane wong khazina iku susah sapa man. Ala umur dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti fakot khodiba. Moko teman-teman duka. Padha karo ngamuk sapa wong ala wae ngatasi. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo ndekne muring-muring. Kutoh rari itu ya Allah. Di anahu koron satam neman kulam jarto berarti rari itu sokoman di kodo ilahi kelawan kodo Allah. Walam yasfir dalam berarti rasa bersokoman ala balai yang atasi ujian ini Allah. Semoga ini kulah suwurnah. Kalau kita tidak bisa ngelawan dengan apa-apa yang ngelawan dengan ngopi, ngelawan dengan ketemu konco yang gue senengi. Butuhnya gue happy. Ya. Butuhnya gue apa? Happy. Lupa masalah. Ya lupa apa? Masalah. Gue sangat ngantil gue. Kurang ini lama. Mau nanti ngantil gue. Sementara lah pokoknya ngantil sih. Ini kulah seneng guyon ini tak ilmu. Jadi kalau aku ngerti lah nak kakean guyon mari hati mati. Hati wis mati, ojo dipatok. Iku sebabnya ra aku sedurunge wis mati. Lah saiki malah tau urip-urip ben semangat meneh mergo rahmate Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur dosa. Saya nak mudhe. Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukrono satu neman ulam jardoi gurari itu sopeman di kodo ilah klan kodo Allah walam yasfir dan berarti ora sabar sopewong ala balaihi ingatasi balai Allah walam yukmin dan berarti ora iman sopeman di kodarihi kelawan kodo kodari Allah kabeh kepesten Allah liana ulama krono sa temenis kabiane perkoro wako akan tumi bawa pemafik dunia yang dalam dunia kabeh yang terjadi ning dunia ku fahuwa mengkoti makabeh bi kodo ilah ku kabeh klan kodo Allah wa kodarihi lan kodari ane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fa'atakum wala tafrahu bima atakum kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz ben sing sugih sing alim sing saleh yo ora bangga mergo saleh alime ora krana ikhtiare tapi yo wis ditulis ning Lauh Mahfud likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong uripe bodho ilmue ngenteni diwarai ben ora putus asa ala mafataku. Dan pokoknya tujuannya Allah li napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika ala wahi yas likai la taksau ala mafatakum wa la tafrahu bima atak. Dadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora wujub, mergo ndekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya apa mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya kan iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwe gaya meneh. Malah luwe apa? Luwe gaya. Dadi coba kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang jare ngidmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing di layani. Tapi yo di status iyo anal alim wa anta. Iki ora usah diterusno. Soale kono ae. Kene aku pengen GR Gus Ba iku statusnya khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Jadi anak khotim bantah makhdum. Tapi ya rontok dunia terbalik mau. Khotime alim makhdume. Nah itu yang perkara kasus sih. So khotime alim makhdume sing dikhidmai. Iku ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun ngilangi ujub iku gampang. Mun sampean ra usah anut wong-wong sing berlebihan, nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Yen iku illa man atawa bi qalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale nggih misale. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Loh Mahfuz. Apa bangga-bangga piye wong mok trimo dikeki. Diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasien. Kowe ditedir bodoh, itu ya kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim, kudu kabeh rito. Malah dawuh pangeran, likaila taksau ala mafatakum. Sing bodoh, sing digawe wong, macam-macam, ora putus asa ning nasibe. Sing mulya, wala tafrahu bima atakum. Ora bungah sing over, nganti dadekno som. Sombong. Iku tujuannya Allah damel napa kodok, kodok kodar. Mana rata-rata tiang-tiang alim sing alim alama diberi kau wong awam. Orang nuntut kumati hormat. Lain kulo nasi ini seneng salaman kang. Cuma nak sampean salaman kue kulo rata-rata nyucup. Kue kan terus jadi repot kang. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud itu nak ono santri nyucup to daerahnya ora seneng. Masyhur udah zillatan ditabe wa fitnatan dil mabdu. Kue kadung ino nyucup aku nak orang iso noto ati dadi ujub, ujub usom. Makanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepakan kasil salaman loro lah, aja akeh-akeh niku. Tapi kula tetep darani salaman tuh sunat. Nggih salaman niku sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatnan ditabe wa fitnatan ditmat bu. Kowe wis kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujub mergo GR dide. Makanya Abdul bin Asyid itu nata hati, nak ono santri daerah nodek ini ruhu, kayak mirio. Kalau sering nak tangi rumah, gak ngebis kemandangan di jiwa ono, gak piambaan, gak sering. Kang Pati, gak biasa piambaan. Kalau gak sering di daerah nodek santri, kadang nak mulang teng sarang, gak supir bendera. Nih kadang-kadang yang mulio, kadang ngebis, ya biasa mau. Tujuannya tadi, kalau gak mau sama sekali, berarti anda menentang sunnatullah. Nak wong alimu, mulio dunia, mulio. Akhirnya saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terserah di duit, lu ngong ngebis, gak pernah punya mobil, gak pernah punya uang. Nanti tentang sunnatullah, nak wong alim, mulia dunia, akhir. Tapi nak kue terlalu mulia ning dunia, nanti menjadi bahaya. Bisa ujuk, itu menusuh hati mulak malik. Mana Abdul bin Mas'ud ngertikan zillatan ditabek wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino, mergosamina wa atok. Nah, sing dinut nak potensi dadi ujuk. Taruh saja gini, contoh ujuk. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Ken kok dalu baturi aku? Nggih Gus, wis meninggih tenan Ruhin meninggih. Ternyata ibu bojone lara utawa anake lara. Bojone penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengin kumpul bojone, misale. Dan itu penting. Misale satu-satu hiburane wis iku. Ternyata bengi ku Ruhin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi ora roh. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ra ngurmati. Dikongkon muni yo nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub nganggep kepentingan saya di atas kepentingane bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya tenang ae. Misale Ruhin esuk-esuk Gus ngapunten ne. Nggih bolak-balik Ruhin bodho niku lho, malah ora tau bolak-balik. Biasane mau menis punten Gus. Kalau batin sakit batu rijinan, gula ya ratau nih. Berapa nih? Mau aku orang ngerosot di langgar ini biasa saja. Karena saya tahu, kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku tiba dulu ora penting. Rukin ngurusi keluarga nih, penting. Ya sudah selesai, nggak ada apa. Bapak itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah, wong alim gue mulya dunia. Masyur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kalau lebih biasa, betul mobil, betul bendera geser. Sanggup 1 juta geser, sanggup rompola itu geser. Ya pokoknya tahu kabeh tak lakon. Ini mau pokoknya latih ya, jadi sampai umatnya Nabi ini jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah ya, yang gua yang rokok emang gua. Rokok, santri melayu. Nyubuk nasi tok, bariku disubuk ya Allah. Yo ana sing gayang ngono. Iku yo halal gitu. aku rapati toiban. Apa rokok-rokok dhewe susah apa sih? Nah itu makanya kula niku nggih purun salaman nggih boten. Ya semasyhur ra kersa salaman niku Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu gak kersa salaman. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut napa? Ibnu Sa'd Abdul Qadir Jilani kalau ngajar itu di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa, kita sama, setara. Nah, itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, apa afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang enggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya itu diamuk mergo ora nuruti padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau buhuhin bujine loro di nunggoni gara-gara wedi wis terkenal aku nak ra dituruti ngamuk akhirnya ruhin meksa baturi kula dengan segala resiko bujine terlantar padahal sedurunge terlantar kata bapak rato ya. Lah itu butuh seni nggih ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya aja sampai zillatan ditabek wa fitnatan lil makruh. Dadi inane sing derek, dadi rawan ujube sing di dia derek. Pun ya Al-Fatihah. Alhamdulillahil ladzi ja'ana min al-ardh wa mablagha ridwanihi.